الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتنا في الله أعزني الله إياكم فنواصل إن شاء الله تعالى. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang Abdul Dirham wa Abdul Dinar wa Abdul Khamis, para penghamba dirham, dinar dan pakaian. Falana al-makruh wala khalafa min al-makruh, dia tidak berhasil, tidak sukses menggapai apa yang dia cari, namun juga demikian dia tidak mampu terlepas dari yang apa dia benci. Harta yang dicari tidak dapat, kemiskinan yang dia benci tetap bersama. Kata beliau, wa hadhihi halu man abadal mal, ini adalah keadaan, kondisi orang-orang yang menghambakan dirinya untuk harta. Jadi dalam benaknya, dalam kalbunya, hatinya itu terpenuhi dengan harta dunia pikirannya. Dia habiskan hatinya itu untuk memuaskan diri dengan harta yang dia cari. Barakallahu fiikum. Orang seperti ini tidak akan bisa menggapai apa yang dia cari tadi, tidak pula bisa terlepas dengan apa yang dia benci. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qad wasafa dzalika bi'annahu idza utiya radiya wa idza muniya fahi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan orang seperti ini, kalau dia dapat, ya, kalau dia dapat radiya, dia ridha, dia senang, bahagia. Wa idza muniya, tapi kalau dia tidak diberi, maka dia marah, benci, dia tidak senang. Beda dengan al-mu'minun, al-muttaqun. Iza u'tiya, kalau mereka diberi syakara, bersyukur. Kalau diberi, bersyukur mereka. Dan jika tidak diberi, sabar, dia bersabar. Hadza halul muttaqun. Ini keadaannya orang-orang yang bertakwa. Kalau mereka ini, para penghamba dunia, penghamba harta, kalau dikasih ridho, ya, sama yang ngasih senang jadinya. Tapi kalau sudah tidak dikasih, dia marah. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyebutkan mereka bersyukur. Ya. Rasulullah tidak mengatakan idza utiya syakara. Kalau diberi dia bersyukur. Tapi radhiya, ridha, rela. Beda. Barakallahu fiikum. Adapun orang yang bersyukur, maka ia dengan sesuatu yang diberikan tadi, ia akan berusaha menjaganya, merawatnya, membelanjakan untuk sesuatu yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ia berusaha dengan apa yang Allah berikan kepadanya ini ia dapatkan dari sesuatu yang halal dan ia keluarkan pula untuk sesuatu yang halal. Yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang bersyukur. Yang kemudian dia beramal dengan amalan soleh. Lain sama orang ridho. Ya. Nama ridho belum tentu dia bersyukur. Barakallahu fikum. Ya, saya memberikan sesuatu kepada seorang itu memang ya suan mas, artinya saya senang. Kenapa sama si fulan? Kenapa senang? Jangan saya. Tapi pemberiannya kamu apakan? Dengan sebab pemberian tadi terus kamu apakan? Apakah menunjukkan cinta seorang yang syakirah, orang yang bersyukur? Atau tidak? Ya, orang-orang ini, para penghamba harta, hanya mencukupkan sampai ridho saja. Tapi kalau sudah tidak dikasih, marah. Adapun al-mu'minun al-mutakun, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan selama ini, di dunia ini, dari kehidupan dunia ini, sabar, dia bersabar. Bersabar. Tidak marah, tidak murka, tidak benci, tetap dia beribadah, tetap taat, bertambah ketaatannya. Allah Azza wa Jalla telah sebutkan hal ini tentang mereka dalam Al-Quran Al-Azim. Barakallahu fiik. Nah, dalam banyak ayatnya. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Dan di antara mereka ada yang mencelamu karena sebab permasalahan sedekah. Sedekah. Kalau enggak ngasih dibilang pelit. Kalau ngasih dibilang apa namanya riya. Dari muka. Baik, hadza fi'lun nabiyyin. Mereka arahkan celaan-celaan ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ketika sebagian mereka berinfak dengan sesuatu yang besar, dikatakan ini orang cari muka. Ketika bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, mereka katakan Allah tidak menerima sesuatu yang sedikit ini. Bersedekah dengan seperti ini. Sungguh jelek apa yang mereka ucapkan. Al-qawlu ala Allah bila ilmin. Mereka mengucapkan sesuatu tentang Allah Azza wa Jal atas nama Allah tanpa ilmu. Barakallahu. Siapa yang mengetahui keikhlasan seseorang? Mereka tahu. Kalau orang yang berinfak dengan sesuatu yang besar, itu kemudian dikatakan riya, tidak ikhlas. Man ya'lamu? Siapa yang tahu? Bukankah Allah Azza wa Jal? Kenapa kamu katakan ini orang cari muka? Ketika sebagian orang bersedekah dengan sesuatu yang ringan, yang sedikit, yang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, kamu katakan kayak gini kok disedekahkan? Allah nggak terima yang kayak gini. Ya siapa yang terima? Kamu atau Allah Azza wa Jalla? Siapa yang terima? Sedangkan Nabi alaihi salatu wasalam beliau telah menyatakan ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari siksa api neraka meskipun dengan cara bersedekah dengan setengah dari buah kurma. Buah kurma ini misalnya dibelah jadi dua, setengahnya kamu sedekahkan kepada orang. Bisa menjadi tameng bagimu dari siksa neraka. Ikhlaskan Allah Azza wa Jalla. Berharga enggak setengah buah kurma? Kalau dirupiahkan berapa? Barakallahu fiikum. Ada yang jualan kurma di sini? Ada yang jualan kurma? Angkalangan yang jualan kurma. Mau saya tanya harganya berapa? Hah? Ada jualan kurma? Siapa yang jualan kurma? Ya, 50.000. Itu yang kurma jenis apa? Oh gitu. Permain bagus yang pilih diam ini. Hah? Kalau yang biasa nazar itu berapa? 26. Ya katakan 26.000 ada berapa biji kira-kira? 26.000 katakanlah 50 biji. Ya berarti 1 buah 500 ya. 500 dibagi 2 jadi 250 rupiah. Setengah buah kurma senilai 250 rupiah. Nilai yang rendah sebenarnya. Barakallahu fiik. Itu bisa menjadi tameng dari api neraka. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan ya, satu kebaikan yang dianggap ringan, rendah oleh sebagian orang? Tidak, Allah enggak pernah menganggap rendah. Bukankah kita sudah sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Mithqala dzarrah aja pasti Allah hitung kok. Apalagi yang setengah buah kurma kan begitu. Ya. Yang satu biji dzarrah yang sangat kecil itu jangan dikira kemudian hilang dari catatan Allah Azza wa Jalla. Itu Allah hitung. Dan kamu akan melihat. Apalagi yang setengah buah kurma, berapa kali lipatnya dari biji dzarrah. Barakallahu fiikum. Kemudian sebagian orang mengatakan ketika ada sebagian orang berinfak dengan sesuatu yang rendah. Apa ya diterima infak yang ini? Dan siapa yang terima? Kamu atau Allah Azza wa Jalla? La taqulu 'ala Allahi bila ilmi. Jangan kamu ucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Barakallahu fiikum. Aina. Mereka mencatat Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat kaum mukminin karena sebab sedekah-sedekahnya. Fa in a'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Jika mereka diberi, ridha mereka baru senang. Ini kayak gini. Memuji-muji dia. Oh, si pula. Kenapa? Dikasih. Kalau enggak dikasih marah-marah dia. Kalau tidak diberi, tidak punya sepatu. Marah-marah. Kalau sudah marah-marah, akhirnya sudah mencela dengan sedekahnya. Orang itu cari muka aja, ria. Karena dia enggak dapat. Barakallahu fiikum. Ada orang bersedekah, dia tidak ikut bersedekah. Justru mencatatnya, bahkan mengharapkan dia yang dapat dari bagian sedekahnya. Ya, itu hantu banget banget itu. Uang jelas siapa sih gitu. Barakallahu fiik. Ayana. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam sebagian ayat yang lain, "Wa minhum man yaqulu atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan di antara mereka ada yang mengatakan, "Rabbana, wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari kehidupan dunia ini. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq," kata Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka di hari akhirat nanti. Sebagian orang itu masya Allah, masalah meminta kepada Allah kalau urusan dunia itu luar biasa. Minta ke Allah. Ya, kita masalah dunia ini itu dan seterusnya. Ya, pekerjaan, gaji yang tinggi, istri yang tercantik, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah juga. Ya, dalam masalah dunia. Ketika dia sudah diberi riba dia, tapi enggak beribadah lagi. Barakallahu fiik. Yang dia cari hanya dunia. Dunia, dunia, dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia tidak punya bagian kalau dia di akhirat. Beda dengan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Maka ucapan mereka tidak seperti ucapan orang tadi. Mereka mengucapkan dalam doa yang mereka panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiga permintaan. Sebutkan tiga permintaan, Allah akan kabulkan. Barakallahu fiik. Orang berharap, karena sudah kehabisan akal, sudah aneh-aneh itu, sudah pikirannya kemana-mana. Kalau misalnya ya malam-malam naik kendaraan tempat sepi, ada tas jatuh punya orang, ada uang yang miliaran, bayangannya itu, barulah itu jalan-jalan ke hutan, ketemu teko ajaib, ada ban dunia. Sebutkan tiga permintaan. Sudah kehabisan akal, barakallahu fikum, untuk harapan-harapan dunianya, maka hanya pikiran-pikiran konyol yang ada, pikiran-pikiran yang sahi, ya, barakallahu fikum, orang-orang bingung seperti ini. Saya berharap kebanyakan nonton TV, baca novel dan seterusnya, masuk gua, dapat harta berlimpah, peti emas. Ya, keluar nanti. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini abdu dinar, abdu dirham. Isi hatinya itu ya seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau sudah kepepet, akhirnya apa? Akhirnya mengambil harta orang lain bila izinin, tanpa izin. Ya nyopetlah, ya nyurilah. Enak pernah sama temennya. Aku pengen suge, disarani ya. Pengen segi cepet, gak usah repot-repot. Dibikin sama temennya. Ngerampok. Ngerampok aja. Cepet itu. Barakallahu fikum. Coba sekarang kita lihat para perampok, apakah mereka kemudian kaya? Enggak juga. Harta yang sekian banyak, cepet hatinya juga. Sudah haram, gak enak lagi hidupnya. Gak nyaman. Barakallahu fikum. Ketenangan hidup macam apa yang mereka cari dengan dunia yang seperti itu? Baik, Allah Musa, ini cari dunia. Ada pun orang-orang beriman, mereka mengucapkan Rabbana atina fid dunya, belum titik. Ada tambahan apa? Hasanah. Kalau orang yang penghamba dunia, bukan hasanah yang dicari. Bukan hasanah anaknya orang ini. Oh, hasanah anakku. Hasanah. Barakallahu fikum. Bukan hasanah yang dia cari, para penghamba dunia. Tapi ya dunianya itu. Barakallahu fikum. Adapun al-mu'minun, al-muttaqun yang dicari itu hasanatud dunia. Ya. Kebaikan dari dunia itu yang bisa diambil apa? Bukan semata-mata dunianya, tapi kebaikan apa yang bisa ia petik, yang ia gapai. Maka diterangkan oleh Nawawi dan para imam yang lainnya, al-hasanatu fi dunia, kebaikan di dunia itu ada dua macam. Yang pertama al-afiyah, keselamatan, kesehatan, keselamatan. Barakallahu fikum. Nah, ini hasanah jenis yang pertama, al-afiyah. Barakallahu fikum. Kemudian al-hasanah yang kedua, ini berupa al-ibadah. Berupa peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berupa peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hasanah fi dunia. Kebaikan di dunia. Nah. Allah Musa. Adapun hasanah fi akhirah. Kebaikan di hari akhirat. Itu tidak akan mungkin didapatkan. Illa kecuali. Bihasanah fi dunia. Kecuali dengan hasanahnya dunia. Jadi kalau ada orang hidup di dunia sama sekali tidak mendapatkan hasanah, maka dia tidak akan mendapatkan hasanah fil akhirah. Itu syarat itu. Barakallahu fiikum. Nah, tidak seperti yang sebagian orang sangka, ketika membaca ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, lalu hasanah mereka artikan adalah kehidupan dunia yang apa? Yang megah. Ya Allah, berikanlah kehidupan dunia saya yang baik. Pikirannya kemana coba? Rumah mewah, ya, rumah megah, mobil mewah, istri cantik, uang banyak, pokoknya nggak boleh kena. Iya nggak? Bahkan sebagian doa para dai pun memaknakan seperti itu. Punya uang banyak itu hasanah dunia. Barakallahu fiikum. Tapi kalau kita buka tafsir ayat, enggak saya ngertikan seperti itu. Barakallahu fiikum. Tidak ada yang menafsirkan hasanah di dunia itu harta yang melimpah, itu enggak ada. Barakallahu fiikum. Min zaman an-nabi alaihi salatu wassalam. Dari zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat dan seterusnya, tidak ada yang memaknakan hasanah di dunia itu berupa harta yang melimpah. Tidak ada. Barakallahu fiikum. Kenapa? Harta itu seperti pisau yang bermata dua. Ya, bisa membawa kebaikan, bisa tidak. Belum tentu. Sesuatu yang belum menjanjikan. Barakallahu fiikum. Seringnya, kalau kita membicarakan seringnya, ya justru menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla seringnya. Tapi enggak mesti. Dzaba ahlud dzuri bil ujur. Orang-orang yang banyak memiliki harta, mereka pergi membawa banyak pahala. Barakallahu fiikum. Ini yang menunaikan hak harta. Orang-orang yang menunaikan hak harta, Allah berikan harta yang melimpah kepadanya, lalu dia tunaikan hak harta-harta tersebut. Ini mendapatkan kebaikan dari sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu fiikum. Adapun al-hasanah fil akhirah, hasanah di hari akhirat, yaitu al-jannah wal-maghfirah, surga dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang masuk surga, enggak beriman, enggak bertakwa, ya enggak mungkin. Barakallahu fiikum. Enggak mungkin. Baik. Berbeda ya permintaan ahli iman, ahli taqwa. Faridahum li ghairillah. Maka ridhonya mereka, ridho itu pun kepada selain Allah. Karena ridho itu hakikatnya dia ketika ridho dengan yang memberi, itu bukan kepada yang memberi, tapi karena pemberian. Ah ya. Katakanlah kita sudah membahas tentang Rabbuna, Allahu Jalla wa'ala. Ketika Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka ya ridho. Itu hakikatnya bukan kepada Allah, tapi kepada pemberiannya. Ya, kepada pemberian Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ketika Allah tidak memberinya, dia apa? Dia sakit. Dia pun marah. Murka, enggak senang, benci dia. Aku kok enggak dikasih. Beda dengan orang-orang beriman, yasykur billahi subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. وَهَكَذَا حَالُ مَنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِرِعَاسَةٍ أَوْ بِسُورَةٍ. Maka demikian juga keadaan orang yang hatinya itu terkait dengan kepemimpinan, kedudukan. Ya, barakallahu fiikum. وَنَهُ ذَلِكَ مِنْ أَهْوَى نَفْسِهِ. Dan selain dari itu, dari hawa nafsunya. Kalau mendapatkan apa yang dia cari, ridho dia. Kalau enggak, ya terbalik dari apa yang semestinya. In hasalallahu radhiya wa illam yasallahu sahih. Kalau dia mendapatkan apa yang dia cari, ridho. Namun jika ia tidak mendapatkannya, maka ia marah. Fahada abdu ma yahwahu min dalik. Maka hakikatnya dia adalah orang yang menghambakan hawa nafsunya. Orang yang menghambakan kepada hawa nafsunya. Menghambakan dunia kepada hawa nafsu. Fallahu al-musta'an. Disebutkan oleh sebagian syair, kata Ibnu Taimiyah, atatu matama'i fas ta'badatni walau anni qanatu lakuntu hurra. Aku mengikuti semua ketamakanku, maka dia malah merubah diriku menjadi penghambanya, menjadi budaknya. Andai saja aku ini orang yang merasa cukup dengan semuanya, maka sungguh aku menjadi orang yang merdeka. Orang kona itu orang yang hurra, merdeka. Orang yang merdeka, bebas. Terbebas dengan kekangan-kekangan dunia. Barakallahu fikum. Itu orang kona. Tapi kalau orang yang tamak, ini lawan katanya kona. Kalau kona itu kona. Kalau tamak itu lawan katanya tamak dia. Rakus dengan kehidupan dunia. Maka orang yang seperti ini, kehidupannya itu selalu menjadi tawanan, tertawan, menjadi budak. Tidak bisa dia menentukan apa yang bisa ia tentukan untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Kacau kehidupannya. Meskipun kalau terlihat secara materi, dia lebih dari yang lain. Ya. Tapi ketenangan hidupnya jangan ditanya. Kehidupan orang ini kacau. Sedangkan orang yang qanaah itu alhamdulillah, cukup. Yang dimakan harganya berbeda, tapi kenyangnya sama. Keluarnya juga mirip-mirip. Barakallahu fiikum. Kan kadang kalau ini contohnya aja, jangankan orang yang yang tidak beriman, sama-sama beriman. Dia punya harta. Kalau punya harta, ini masalahnya punya harta. Dalam keadaan lapar, yang ia inginkan apa? Makan enak kan gitu ya? Karena punya duit. Nggak mungkin dia cukupkan nasi, mendoan, sama sambel. Punya duit loh dia. Berduit, bukan beruang. Berduit. Barakallahu fiikum. Langsung inginnya. Yang ini enaknya makan apa ya? Rendang sama es buah lah. Ya. Rendang, sayur, es buah. Nanti malam aku pengennya makan steak. Ya. Kalau orang desa steak yopo. Tahu sama steak itu apa ya? Steak itu kayu lah. Mana yang steak besok pagi sarapannya enaknya apa ya? Rawon aja. Orang punya duit. Barakallahu fiikum. Dia pikir setelah makan itu kenyang kuat. Dia orang yang paling murtah di dunia. Barakallahu fiikum. Ya. Ada orang yang biasa ini. Masa gini. Dia lapar. Pikirannya apa? Pulang. Wajazan. Pikirannya pulang. Entah nanti makan apa di rumah, pulang. Istrinya masakan nasi, ada sambal sama mungkin gorengan. Coba setelah makan sama-sama gini. Alhamdulillah. Minum air putih kan. Ya, inilah. Kuat. Yang satunya es buah, ini air putih. Sama-sama kenyang. Iya enggak? Sama-sama kenyang ya. Satunya keluar duit banyak, yang satunya biasa-biasa aja. Ada satu kisah cerita ini, kisah nyata. Jadi ada seorang saudara saya, teman saudara dekat, kerja di tempat orang kaya. Kerja di tempat orang kaya. Keluarganya di satu daerah, suaminya di tempat lain. Suatu ketika gak sengaja mendengar majikannya sedang telepon istrinya majikan tadi. Telepon suaminya. Istrinya marah-marah. Iya. Iya. Pak, kok cuma dikirim 30 juta sih? Mana cukup? Katanya. 30 juta mana cukup? Ini saudara saya sambil ngelus dada. 30 juta gak cukup. Iya. Sambil merinci ke kebutuhan pengeluarannya. Kita harus ini, kita harus itu. Enggak cukup lah 30 juta. Masya Allah. Antum 30 juta dapat berapa tahun? 2 tahun kan ya? 2 tahun baru dapat ini. Barakallahu fiik. 30 juta sebulan enggak cukup. Itu uang untuk apa juga? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, itu namanya apa lah? Uang banyak pun masih merasa enggak cukup. Tapi alhamdulillah, ya, sebagian orang, alhamdulillah dia banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Satu yang mungkin orang menganggap ini orang kasihan, fakir, kayaknya butuh bantuan banyak. Tapi dia keluar dari rumah juga pakaiannya juga bersih, juga Masya Allah. Ya, dia juga bisa tersenyum, bercanda juga sama anak-anaknya, berangkat ke masjid juga. Enggak, seperti enggak ada masalah dalam hidupnya. Dia berangkat kerja, mungkin mengajar juga di pondok pesantren. Juga sepertinya biasa aja. Tinggal pekerjaan juga biasa. Ya. Tapi kok sepertinya tenang hidupnya. Itulah namanya qanaah. Barakallahu fiik. Membebaskan kekangan ya pada dirinya. Barakallahu fiik. Beda dengan orang penghamba dunia, akan terkekang, terkejar. Barakallahu fiikum. Kan kadang kita kalau sedang pulang kumpul sama keluarga, kita sendiri pun merasa enggak tenang. Ya. Sama Pak D yang sana ngobrolin usaha ini dunia. Yang sana ngobrolin apa lagi? Semua orang tuh ngobrolin dunia. Barakallahu fiikum. Kadang kita enggak nyaman hati kita. Ya. Kalau bukan karena kewajiban menyambung hubungan silaturahim, mungkin kita nggak akan datang. Ini kewajiban, kita harus ketemu. Barakallahu fiikum, menyambung hubungan. Ya. Tapi kalau sudah ketemu kita, hilang pembicaraan dunia, malu mereka. Barakallahu fiikum, ngobrol biasa, gimana? Ya. Ngobrolkan dengan anak-anaknya, atau ngobrolkan tentang, saya pernah ketemu sama orang pakaiannya kayak kamu ini. Wah, sudah. Sudah ngobrolkan masalah din. Karena bertemu dengan orang yang qanaah, mereka malu. Barakallahu fiik. Nah, kecuali antum yang memulai masalah dunia, kacau nanti. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Hakadha. Halu anna sa'da manusia. Baik. Kata beliau, rahimahullah, wa hadza amrun yajiduhu al-insan min nafsihi. Maka ini adalah perkara yang didapatkan oleh manusia pada dirinya. Fa innal amra alladhi yai'at minhu la yatlubuhu. Karena perkara yang ia merasa berputus asa dengannya, enggak akan dia cari. Wa la yatma' fihi. Dan dia tidak akan rakus untuk berusaha mendapatkannya. Wala yabqa qalbuhu faqiran ilaihi. Dan hatinya itu bukan jadi hati yang butuh kepada yang apa namanya? Yang ia berputus asa darinya. Wala ila man yaf'alu, tidak pula kepada orang yang mengajarinya. Barakallahu fiik. Baik. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, at-tama' fakrun. Jadi ketamakan tamat itu adalah kefakiran. Jadi hakikatnya fakir itu tamat, fakus itu. Itu orang fakir. Fakir kepada ketamakannya ini. Ngejar-ngejar terus butuh dia. Fakirnya ini selalu butuh untuk dia dapatkan. Waliyatul hina. Adapun orang yang ya memutus dirinya dari dunia itu kecukupan baginya. Wa inna ahadukum idza ya'isa min syai'in istaghna 'anhu. Dan sungguh apabila salah seorang di antara kalian berputus asa dari sesuatu, maka dia tidak akan butuh kepadanya. Barakallahu fiikum. Ya. Misalnya contoh ini bagi penggambaran aja. Barakallahu fiikum. Misalnya ada orang yang orang fakir, dia sudah ngerti, saya nggak mungkin lah naik pesawat ke Mekah sana, atau naik pesawat ke daerah yang lain misalnya. Dia sudah merasa putus asa dengan itu. Barakallahu fiikum. Maka dia nggak akan pernah kepikiran. Sehingga ketika ada orang tanya, rapinya gua numpak pesawat. Tak kepikiran. Barakallahu fiikum. Bagi dia, untuk apa memikirkan pesawat yang terbang ke sana kemari ingin ada di dalamnya, menghabiskan waktu. Ya. Mending dipikir sambil macul. Ya, sambil macul mikir nasi di rumah. Jelas itu yang dipikir. Barakallahu fiikum. Mikir naik pesawat kan kurang kejam sekali. Bagi dia. Orang pengen kok beli mobil. Ya. Kalau orang sudah putus asa dengan kehidupan seperti ini, dia akan berpikiran beli mobil. Barakallahu fiikum. Ya. Untuk apa dia memikirkan beli mobil? Kalau beli motor aja gak bisa. Iya. Nah, kata Umar Khattab, orang yang yai'as, berputus asa dengan seperti ini, hal-hal seperti ini, dia akan merasa tidak butuh dengan itu semuanya. Tak butuh beli mobil. Ya. Naik angkot bisa. Dia merasa cukup. Naik angkot, kesana kemari, naik sepeda. Bagi dia itu sudah mencukupinya. Barakallahu fikum. Dan hatinya tidak terpenuhi dengan angan-angan yang tinggi. Nah, orang seperti ini, orang yang merdeka. Ibal dia. Tidak terbudakkan dengan dunia. Barakallahu fikum. Tapi lain. Ya, orang yang memang punya harapan tinggi. Saya tuh pengen beli mobil, saya. Ya, bicara nih. Kamu nyambut gaul yang tenang. Melompoknya duit. Ya, nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi mobil. Ya, bukan jadi bukit, menjadi mobil. Ya, berusaha nabung, kerja, ya, kerja pagi, sebelum subuh udah bangun. Ya, sebelum subuh udah bangun, jualan apa? Kukis misalnya. Jualan kukis. Ya, selesai jualan kukis, belum terasa cukup. Ya, siang jualan soto. Wah, jualan soto. Masih belum cukup. Malam jualan petelele, jualan petelele. Malamnya jualan petelele. Besok pukis lagi terus. Masuk. Gak bisa beli mobil juga. Barakallahu fiikum. Yang jualan pukis sampai dia. Jalan pukis pagi hari. Barakallahu fiikum. Selesai habis nanti. Jalan kilo, alhamdulillah 7 kilo. Lumayan 7 kilo. Nabung. Barakallahu fiikum. Habis itu dia merasa waktunya sudah untuk kehidupan dunia, bagi dia sudah merasa cukup sudah. Sisa waktu panjang, bisa untuk belajar. Entah itu kemahas, entah itu apa yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Ternyata melebihi orang yang pertama. Ya, barakallahu, bisa beli mobil dia. Dalam waktu 2 tahun berhasil membeli sebuah mobil. Seharga 15 juta. Orang yang larang. Barakallahu fiikum. Nah, orang mungkin sambil mencibir mobil 15 juta kayak gitu hati pakai. Tapi dia itu sangat berbahagia dengan apa yang dia punya. Merasa apa? Pana. Merasa cukup. Orang merasa enggak suka, enggak ada artinya, cuman angin tendela, enggak masalah. Itu urusan lu kan. gua nggak ada masalah. Karena kalau begitu, ya dulu saya nggak punya sepeda, saya punya sepeda, alhamdulillah. Setelah punya sepeda, Allah berikan saya motor, alhamdulillah. Sekarang punya mobil, mobil ini nggak ada pun, saya dulu juga nggak punya mobil. Yang saya harus gelisahkan itu apa? Barakallahu fiikum. Suatu ketika dia terpaksa butuh uang. Ya ada yang sakit keluarganya, dia jual mobilnya, dia jual motornya, kembali naik sepeda jualan bukit di sana. Dia hatinya tidak gelisah. Dia berpikir, uang saya dulu itu juga nggak punya, juga nggak gelisah. Kalau sekarang setelah saya jual, saya gelisah. Alasannya apa? Dulu kamu nggak punya, kemudian Allah beri. Baik, demi kesehatan anggota keluarganya, dia jual itu semuanya untuk pengobatan. Barakallahu fiikum. Qanaah. Baik, iya. Tapi, berapa banyak? Saya pas kebetulan punya orang dekat. Orangnya kaya, Masya Allah, kayanya jangan tanya. Iya, kayanya jangan tanya. Sampai bingung kita mau menyebutkan kekayaannya. Gitu. Barakallahu fiikum. Ya, kok dari rumah saya apa? Ini namanya musibah ya. Namanya musibah aja. Ya, ya bisnis tanah ketipu. Tanah sekian miliar harus hilang. Langsung stres kayak orang gila itu. Padahal uang dia masih miliaran yang lain. Bisa. Barakallahu fiikum. Betul. Ya, bisnis dia itu masih banyak. Masih punya Alfamart, masih punya usaha itu, masih. Ya, bisnis lagi dia, ya, ketipu lagi. Nah, beli mata merupo beberapa tingkat, ketipu lagi, mata sertifikat. Ya, stress. Barakallahu fiikum. Stress sekali. Nah, dia yang biasanya suka memberi, padahal uang bisa masih banyak, dia nggak mau memberi lagi orang. Ditutup pintunya. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena hatinya sangat terkait dengan dunia. Ya, kalau kita bisa memberikan ya pencerahan, mungkin kita katakan, ya wahai saudaraku, dulu kamu itu tidak punya. Sekarang coba dihitung, sisa asetmu itu ada berapa? Itu masih banyak. Barakallahu fiikum. Nah, masih banyak. Yang orang lain mungkin, ya 10 orang dijadikan satu, bekerja selama 10 tahun. Ya, dengan gaji yang tinggi belum bisa menyamai harta dia yang banyak tadi. Yang distres karena apa? 17 miliar hilang. Stres 17 miliar. Barakallahu fiikum. Nah, atas sekian miliar lah. Kalau antum 17 miliar hilang, enggak kepikiran ya? Oh, enggak punya. Hah? Istaghna'anhu, kata Umar bin Khattab. Sesuatu yang kita putus asa darinya, kita enggak akan merasa butuh. Barakallahu fiik, enggak kepikiran apa namanya? Wah, saya rugi usaha 100 juta. Ya, enggak kepikiran kayak gitu. Kenapa? Karena usahanya modalnya cuma 100 ribuan per hari. Baik. Ada pun orang yang tamak, itu hatinya menjadi fakir, terlalu butuh dengan apa yang dia cari. Wa amma idza tamaa fi amrin minal umur wa raja'u. Adapun apabila seseorang tamak pada sesuatu yang dia harapkan, fa inna qalbahu yata'allaq bihi, maka hatinya itu akan terlalu terkait dengannya. Fa yasiru fakiran ila husuli, maka hatinya itu menjadi fakir, sangat butuh kepada apa yang dia cari tadi untuk mendapatkannya. Wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husuli, dan dia akan menjadi penghamba untuk sesuatu yang bisa menjadi sebab dihasilkannya apa yang dia cari. Melanggar waktu salat, babas apa? Yang penting dapat duit. Ya, melanggar persaudaraan ukhuwah, yopen. Yang ini dapat duit. Ya, mau waktu sholat, mau ukhuwah, berapa banyak orang itu melanggar kewajiban menjaga ukhuwah hanya karena duit. Ya, hanya masalah uang 150 ribu. Hanya, saya katakan hanya 150 ribu itu dia mengorbankan ukhuwah Ini kejadian nyata. Barakallahu fiik. Ini satu paket air ulu. Ukhuwah kamu korbankan. Betapa tingginya nilai 150 ribu kalau demikian. Dan betapa rendahnya nilai ukhuwah. Bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Barakallahu fiikum. Ya. 150 ribu ya masih teranggap duit lah. Barakallahu fiikum. Nyari itu ya masih sehari dua hari. Bagi yang punya penghasilan gitu. Barakallahu fiikum. Nah. Ini lebih rendah dari itu. Hanya masalah uang 15 ribu loh. Barakallahu fiikum. Ini jutaan suwe banget. Disalami juga enggak mau wala apa. Allah musta'an. Barakallahu fiikum. Betapa tingginya nilai 15 ribu kalau demikian. Dan betapa rendahnya nilai ukhuwah. Ya. Allah musta'an. Menjadi penghamba. Penghamba-penghamba harta. Oh, jadi hilang malah. Wahada. Dan ini terjadi. Filmal. Pada harta. Ketamakan pada harta. Waljah. Ketamakan pada kedudukan. Kepemimpinan. Jabatan. Wahidari. Dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Termasuk pada perempuan. Ya. Termasuk pada perempuan. Qala al-Khalil sallallahu alaihi wasallam, berkata al-Khalil sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Ya, sebagaimana Allah berfirman, fadtahu indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka hendaknya kalian mencari rizki itu kepada Allah Azza wa Jalla. Mencari rizki itu kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Dan beribadahlah kepadanya dan bersyukurlah kalian kepadanya. Ilaihi turja'un, kalian akan kembalikan kepadanya. Sekarang kita lihat Ibrahim yang mengucapkan ini. Kita sepakat ya, Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam adalah seorang imam. Iya enggak? Nah, karena imamun fiddin. Beliau adalah imam dalam agama ini. Iya. Nah, karena Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifan. Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ummah itu maknanya imam. Nah, qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah. Hanifan, yang hanif. Itu Ibrahim. Gelar dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gelarnya dari Allah, jangan main-main. Al-Khalil Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar ummah, yaitu imam dalam agama. Itu gelar dari Allah. Sekarang kita lihat gelar dari manusia. Manusia menggelari Ibrahim apa? Apa gelarnya Ibrahim? Di tengah manusia. Nah, gelarnya apa? Al-Fata. Anak muda. Nah, yukallahu Ibrahim. Ya, di sana ada seorang fata. Seorang anak muda. Anak muda itu maksudnya sedang direndahkan. Masih muda itu. Banyak tingkah. Jelas. Nah, orang-orang manusia menganggap dia seorang fata. Seorang anak muda. Yang tidak perlu dimuliakan, diangkat kedudukannya. Barakallahu fiikum. Namanya Ibrahim. Barakallahu fiikum. Itu kan sebutan manusia. Berapa banyak orang itu di tengah manusia direndahkan. Tapi sekarang kita mencari penilaian dari manusia. Atau mencari penilaian dari Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak para imam itu dianggap orang biasa aja. Barakallahu fiikum. Nah, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla mereka orang-orang yang mulia. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabu. Bagaimana keadaannya? Barakallahu fiikum. Dianggap rendah oleh orang-orang Romawi, orang Persia, ya, dan orang-orang jazirah Arab pada waktu itu. Namun tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita ingat kembali ke Ibrahim. Yang beriman kepada Ibrahim itu siapa sih? Bisa dihitung dengan jari. Nah, satu umat yang kecil, kedua istrinya, ya, Sarah dan Hajar, kedua putranya, Ismail dan Ishak. Barakallahu fiikum. Ini yang masyhur. Kemudian salah seorang disebutkan sebagai ahli tafsir, termasuk kemenakannya, yaitu Lut di negeri yang berbeda tadi. Alaihissalam. Barakallahu fiikum. Kecil, sedikit. Tapi Allah Azza wa Jalla menggelari seorang imam. Di saat manusia menggelari beliau sebagai seorang fata, anak muda. Barakallahu fiikum. Ahibatuna fillah anzanillahu iyyakum. Nah, ternyata hitungan Allah itu yang dinilai, bukan hitungan manusia. Bukan penilaian manusia. Nah, saya ingin menyebutkan sesuatu yang saya lupa. Saya ingat-ingat dulu. Tadi sedang bahas Ibrahim itu ingin menyebutkan sesuatu. Tapi kok lupa itu. Baik, ingin menyebutkan apa katanya? Ah, ingat saya. Alhamdulillah. Bahagia sekali kalau ingat ini. Ini menyebutkan tentang seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Kisahnya masyhur dalam riwayat Muslim dan yang lainnya. Uwais Al-Qarni, rahimahullah ta'ala. Jadi ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap datang rombongan, ada rombongan datang ke Madinah, maka Umar selalu bertanya, ya, min aina antum? Kalian dari mana? Ya, mereka menjawab, kami dari ini. Kalau mereka mengatakan, nahnu minal Yaman, kami dari Yaman, beliau bertanya pertanyaan berikutnya, baik, dari kabilah mana kalian? Kalau kabilah yang lain disebutkan, dia enggak nanya lagi. Yang disambut layaknya tamu yang lain. Sampai satu ketika, beliau bertanya, dari mana kalian? Dari Yaman. Dari kabilah mana? Ya. Min kabilatil Qaram. Senang sekali beliau. Umar bin Khattab. Dari kabilah Qaram. Ya. Hal fikum Uwais. Apakah ada di antara kalian orang yang bernama Uwais? Ya. Dia dahulu pernah terkena penyakit sofa. Kemudian Allah sembuhkan. Barakallahu fiikum. Wa kana barran bi walidatihi. Dan dia orang yang sangat berbakti, berbuat baik kepada ibunya. Ya, mereka menyebutkan ada. Tapi mereka merasa heran nih rombongan. Kok nyari-nyari Uwais? Kenapa? Karena dia orang yang paling fakir di antara mereka. Maka datang Uwais, panggil, dimuliakan Uwais, masuk pribadi, berdua, diajak ngobrol. Apakah benar nama kamu Uwais? Dari kabilah Qaram? Ya. Kamu dulu pernah punya penyakit kusta, sopak, kemudian Allah sembuhkan penyakitmu? Kecuali satu dirham, satu bentuk, satu besar, besar dirham di perutmu? Iya, iya semua. Barakallahu fiikum. Nah, engkau punya seorang ibu dan seterusnya. Nah, ini sebelumnya, waktu itu ibunya sudah meninggal dunia. Barakallahu fiikum. Maka kemudian Umar mengatakan, ya Uwais, udu'ullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Kata Umar bin Khattab, kaget Uwaisnya. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pantasnya saya yang meminta kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Bagi Uwais ini terbalik, karena Uwais belum pernah berjumpa dengan Nabi, sedangkan Umar bin Khattab sahabat terbaik kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kaget Uwais keluarnya. Barakallahu fiikum. Lebih kagetnya, kok tahu-taunya namanya Uwais? Belum pernah kenal, belum pernah ketemu sebelumnya. Ya. Akhirnya kemudian Umar bercerita, ya Uwais, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan kepadaku bahwa akan datang sekelompok orang dari Yaman, dari kabilah Qaran yang bernama Uwais, demikian dan demikian. Jika aku bertemu dengannya, aku diminta oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam agar meminta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah azza wa jalla supaya mengampuni dosa-dosaku. Itu yang nyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais makin kaget. Ternyata namanya sudah diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sedangkan beliau belum pernah ketemu. Barakallahu fiik. Maka karena mendengar yang menyuruh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Uwais memohonkan ampunan kepada Allah untuk Umar bin Khattab. Nah, kemudian Uwais ditanya oleh Umar, hendak kemana selain engkau? Kata Uwais, aku ingin pergi ke negeri Syam. Daerah perbatasan kan? Daerah perang. Kalau Madinah bukan daerah perang. Kata Umar bin Khattab, jika engkau mau, aku akan tuliskan surat pengantar kepada gubernur Syam agar memuliakanmu. Kata Uwais, wallahlah, tidak. Iya, aku ingin hidup normal, maksudnya hidup dengan kebiasaan yang fakir. Ya, tidak ingin dikenal, tidak ingin tenar. Apalagi namanya sudah pernah disebut Nabi ya. Enggak mau. Rahasia antara Umar sama Uwais Al-Farni. Barakallahu fiikum. Ahibbatuna fillah azzani Allah iyyakum, hingga kemudian Uwais ini berangkat ke Syam. Suatu ketika ada seorang datang dari daerah Taif, kemudian bukan ke Syam, kemudian ke Irak. Kemudian ada seorang dari Irak datang ke Madinah suatu ketika. Datang dari Irak, datang ke Madinah. Bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu Umar bertanya tentang Uwais. Kalau kamu kenal Uwais di sana, ya, kenal. Bagaimana keadaan direndahkan orang ini? Dia orang fakir, orang demikian dan demikian yang suruhnya disebutkan. Barakallahu fiikum. Umar kemudian kaget karena ucapan orang ini. Disebutkan, saya dahulu ya, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada saya, akan datang kabilah ini, namanya Uwais, kalau kamu bertemu mintalah engkau kepadanya agar berdoa kepada Allah supaya mengampuni dosa-dosa hendaknya kamu lakukan kepadanya. Maka ini orang jadi kembali ke Irak. Barakallahu fikum. Mencari-cari Uwais, ketemu. Barakallahu fikum. Ya Uwais, udu'ullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Ya. Kata Uwais, apakah engkau bertemu dengan Umar bin Khattab? Kata orang ini, iya. Kata Uwais, aku akan mendoakannya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tolong jangan kamu merendahkan saya lagi. Jadi selama ini dia itu selalu direndahkan karena orang fakir. Barakallahu fikum. Nah, dilecehkan. Antum tahu kalau melihat orang, katakanlah orang yang fakir, pakaiannya orang fakir, tentunya kita nggak akan memandang dengan pandangan dimuliakan, kan? Dipandang orang biasa, orang kampung, miskin. Barakallahu fiikum. Ya. Meskipun salafiyin nggak akan sampai merendahkannya, karena kita kayak gitu juga. Barakallahu fiikum. Nah, ini Uwais direndahkan. Maka Uwais memberikan syarat agar engkau tidak merendahkan. Iya, diterima syaratnya. Maka Uwais pun mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Ingin tahu fakirnya Uwais? Kita ada seorang sahabatnya, temannya, sama-sama muhadid. Uwais seorang muhadid ya. Seorang muhadid. Bercerita, beberapa hari aku tidak berjumpa Uwais dalam majlis. Aku cari-cari kemana ini Uwais. Maka aku datangi tempat tinggalnya. Ya, ternyata Uwaisnya ada di dalam. Saya tanya, Uwais, berapa hari kamu tidak melihat di masjid? Kata Uwais, dengan keadaan lemah, saya tidak punya pakaian. Jadi ceritanya, waktu beliau mandi, ya, itu pakaian yang ditaruh, ada yang ambil. Dan itu pakaian satu-satunya Uwais Al-Qarni. Ya, gak pakaian lagi. Ya, cuma yang dipakai itu. Diambil orang, ya gak punya pakaian lagi. Sehingga gak bisa keluar rumah. Di dalam rumah itu beliau tidak berpakaian. Sholat di dalam keadaan seperti itu. Gak punya tenang artinya. Barakallahu fiikum. Sedangkan sholatnya harus sholat dalam rumahnya. Nah, ya akhirnya diberi pakaian oleh saudaranya. Jadi diberi satu. Karena dia punya dua. Jadi temannya itu punya dua pakaian. Yang satunya sebenarnya diberikan kepada Uwais. Sama-sama fakir. Ya, hadza hal al-muttaqun. Ini ada orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Nah, ya, bagaimana keadaan kita? Ternyata kita orang-orang kaya. Iya. Kalau sudah bilang fakir itu saya khawatir enggak jujur. Saya itu orangnya fakir enggak jujur. Iya, kita ini masih sangat kaya dibanding sekian banyak para sahabat tabi'in, para fuqara yang kita dapatkan ceritanya yang Masya Allah, memang benar-benar fuqara. Apalagi alasan kita untuk menolak takdir, tidak menyukai takdir, membenci takdir, ya, tamak dengan dunia itu apalagi alasan kita. Jangan kita telah diberikan kecukupan, kecukupan, kecukupan, namun diri kita sendiri yang merasa tidak cukup. Ya, kamu punya kelambi ono piro coba. Hitung, gamisnya ada berapa, kaosnya ada berapa, sirwalnya ada berapa. Ada yang cuma punya satu, saya yakin gak ada. Ya. Saya yakin gak ada. Gak ada, saya cuma punya satu gamis, satu sirwal. Saya yakin gak ada. Barakallahu fiik. Nah, ini yang ikhwan loh. Ya. Ada yang bilang, saya gak punya gamis. Karena saya belum pernah beli. Nah, itu lain ceritanya. Ya. Artinya kamu gak punya pakaian yang jadi satu. Gak ada. Ini salah punya. Sarung satu juga lebih. Sirwal juga lebih satu. Anak juga lebih dari satu. Banyak kan yang isinya lebih dari satu. Barakallahu fiik. Nah, terus mau alasan dibilang saya fakir. Lo fakir piye toh. Makannya masih enak. Sehari 3 kali. Bahkan bisa nambah lebih dari itu. Ya, bilang fakir, fakir itu kalau kamu punya makanan pokoknya sehari aja nggak cukup, itu masih bisa dibilang fakir. Tapi untuk beli beras, untuk bisa aja masih bisa. Baik. Nah, wahakadza wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah jam 2, saya cukupkan. Allahumma sa'an. Ini ada tanya jawabnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Oh, kalau ada wajib lewat kertas.